Ya, harapannya ini saya sudah mewakili ikatan dokter, kemudian ada kawan-kawan itu mewakili bidan, mewakili perawat, mewakili apoteker dan lain-lain. Jadi kawan-kawan nakes tidak perlu khawatir begitu. Alhamdulillah efek samping yang saya rasakan itu minimal sekali, hanya terasa pegal di tempat suntikan. Itu hilang ya 5 jam sudah mereda. Ya, jadi enggak usah perlu khawatir karena ini untuk kita. Kita yang setiap hari berhadapan dengan pasien, resikonya tinggi ya, sehingga kita perlu cepat-cepat divaksin. Bagi kawan-kawan yang kesulitan mengakses mendaftar vaksin, silakan hubungi ID setempat atau mungkin langsung ke saya untuk saya berikan akses mendaftar vaksin supaya penyuntikan vaksin bagi kawan-kawan berjalan lancar.